Iya. Abah bos barusan yang berbagi bagi rezeki min Allah. Insya Allah rezeki panjenengan semuanya. Amin. Diberkahi insya Allah, dilipat gandakan dan dilancarkan rezeki min Allah atas ridhonya Allah. Insya terima kasih. Allah. Dwi, iya. Komentarin yang berikut ini dong. Ini adalah generasi dangdut berikutnya. Saya yakin insya Allah semuanya di sini pasti menunggu kehadiran adik saya yang bakal hadir ya. Coba suaranya mana? SNC mana SNC? Coba saya panggil untuk adik saya. Ada Tasya Rusmala. selamat malam semuanya. Assalamualaikum.